Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga kaum muslimin para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab tentang perjalanan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bagaimana untuk kita bisa menetapi jalan yang mulia ini, bagaimana kita harus mempersiapkan bekal, kendaraan, dan menempuh perjalanan yang agung ini dengan ya selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Di pertemuan yang lalu, kemarin, telah kita bahas bagaimana agungnya kedudukan Al-Quran dan faedah besarnya dalam menumbuhkan keimanan kita ketika kita berusaha membaca dengan memahami kandungan maknanya, bisa merenungkan isinya. Ya, maka di sini jalan untuk hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sebagaimana di pertemuan-pertemuan yang lalu telah diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim, jelas membutuhkan azat, bekal. Dan bekalnya tidak lain adalah ilmu, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an sebaik-baik petunjuk, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini butuh kita pahami dengan benar. Butuh kita bisa mengambil kandungan isinya untuk menguatkan tekad kita, menguatkan iman kita yang ini tentu sangat dibutuhkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan langkah kita mantap dalam perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di samping butuh bekal, juga butuh yang namanya at-tariq, jalur yang harus ditempuh. Bagaimana kita menempuh jalur ini? Tidak lain itu adalah dengan bersungguh-sungguh, dengan mencurahkan segenap kemampuan. Yang ini tentu berkaitan erat dengan bagaimana kita merasakan ya butuh untuk istiqomah dalam menempuh jalan ini. Bagaimana kita mengetahui keindahan yang akan kita raih setelah sampai di ujung perjalanan ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita akan diselamatkan dari berbagai macam keburukan, bahkan selamat dalam kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Makanya kita akan bersabar, bersungguh-sungguh. Makanya kita akan mencurahkan segenap kemampuan kita, menguatkan tekad kita untuk menempuh perjalanan ini. Kemudian yang terakhir adalah markab. Kita butuh markab, yakni kendaraan. Ya, dan tidak lain kendaraannya adalah sidqul luju ilallah, sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah, bertawakal dengan benar. Tahqiqul iftiqar, menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun ya sebaik-baik yang akan memudahkan kita dalam perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan kepada hamba-Nya sesuai dengan bagaimana hamba itu menyandarkan dirinya, memohon pertolongan dan memohon selalu kekuatan dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang perenungan dari contoh ayat Al-Quran yang sudah pernah kita sebutkan di dua pertemuan yang lalu, ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kelanjutannya membuat, menyebutkan kesimpulan. Ya, beliau berkata, wal maksud annal qalba lamma tahawwala li hadha safari talaba rafiqan ya'nasu bihi fi safar. Kesimpulannya bahwa hati manusia ketika dia sudah mengarahkan dirinya untuk menempuh perjalanan ini, perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mesti dia akan talaba rafiqan, ingin mencari teman yang akan bersama dia. Ya nasubihi fi safar, teman dia bisa ya berbagi duka dalam perjalanannya, teman yang akan dia bisa bersama-sama menyertai dia dalam perjalanan ini. Ya, ini secara asal manusia mesti takut dengan kesendirian. Tidak ingin menempuh jalan ini dengan seorang diri. Padahal sudah kita ketahui bersama, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketentuan bahwa orang-orang yang bersabar menempuh jalan kebenaran di akhir zaman sangat sedikit jumlahnya. Tentu kita berdoa dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang semangat ingin memperbaiki dirinya, semangat mengusahakan iman, semangat belajar Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semoga mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit jumlahnya yang bersabar menempuh jalan kebenaran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin," tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman dengan sesungguhnya meskipun engkau sangat menginginkannya wahai Rasulullah. "Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah," dan kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Ghuraba yang terkenal, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman, tuba lil ghuraba, akan mendapatkan keberuntungan yang besar orang-orang yang asing karena sikapnya, karena perhatiannya dan semangatnya untuk mengejar keutamaan di sisi Allah, beda dengan kebanyakan manusia yang orientasi mereka hanya kepada urusan-urusan dunia saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang hamba menempuh perjalanan hijrah ini, hatinya pasti merindukan adanya teman yang akan bisa berbagi duka dengan dirinya dalam perjalanan tersebut. Makanya di sini seorang hamba akan, ya, dengan imannya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat bahwa orang-orang yang terbaik yang dulu telah menempuh jalan ini adalah orang-orang yang paling tinggi dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Inilah yang akan menjadi temannya nanti. Teman yang telah menunggunya di ujung perjalanan ini, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka lah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka inilah yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah sempurnakan nikmat bagi mereka. Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam, hamba-hamba Allah yang paling mulia, para siddiq, orang-orang yang sangat kuat dan jujur dalam keimanannya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka sebaik-baik teman. Mereka adalah sebaik-baik teman. Kenapa dikatakan mereka sebaik-baik teman? Ini artinya menghibur orang-orang yang ketika menempuh jalan hijrah ini dia merasakan kesendirian atau sunyi. Sedikit orang-orang yang bersama dia, maka dia tidak perlu khawatir karena yang Allah akan jadikan sebagai teman-temannya di negeri yang kekal abadi nanti di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan adalah hamba-hambanya yang paling mulia yang telah lebih dahulu menempuh jalan ini, yaitu para nabi, para siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Taib. Kata beliau, falam yajid illa mu'aridhan munakidhan. Ketika dia ingin mencari teman, dia tidak dapat, justru orang yang menentang dia, melawan dia. Aulaiman bitta'nib, atau mencela dia dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan. Musarrihan au mu'aridhan. Baik itu terang-terangan ataupun dengan isyarat. Para penentang-penentang yang didapatinya. Ada yang menentang terang-terangan, ada yang mengejek dengan mungkin isyarat. Au farigun an hadhil harikati, an hadhil harakati mu'aridhan. Ya. Atau orang yang tidak melakukan hal ini, tapi tidak, dia berpaling, tidak ingin menyertai orang yang berjalan menuju kebaikan ini, ya, tetap mereka adalah orang-orang yang tidak ingin menyertai dia dalam perjalanan tersebut. Walaital kullu kanu hakadha. Ya. Dan duhai kiranya mereka semua keadaannya seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya orang-orang itu kita angan-angankan, bisa seperti orang yang paling terakhir keadaannya. Tidak menentang, tidak mencela, tapi dia adalah orang yang tidak melakukan hal itu, cuma berpaling dari kita, meninggalkan kita. Tapi ternyata tidak semua seperti itu. Justru yang seperti ini malah sedikit, yang lebih banyak mungkin yang menentang. Maka dikatakan di sini, walaital kullu kanu hakadha. Alangkah baiknya, duhai kiranya mereka semuanya seperti itu. Tidak menentang, meskipun dia tidak ikut, tapi tidak menentang kita atau mencela kita. Falakoda ahsana ilaika min man khalaqa wa tariqaka wa lam yatrah syarrahu alaika. Karena sungguh telah berbuat kebaikan kepadamu orang yang membiarkanmu jalan sendiri. Masih mendingan, dia tidak menentang kita, hanya membiarkan kita jalan sendiri, membiarkan kamu dengan jalan yang kamu tempuh, dan tidak melemparkan keburukan kepadamu. Ini adalah keadaan orang yang paling mendingan di antara para penentang tersebut. Ya, berarti kan di sini seorang hamba benar-benar perlu mempersiapkan dirinya menghadapi kesendirian. Makanya dia butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia butuh untuk menumbuhkan perasaan bangga pada dirinya ketika jalan ini. Dia ingat meskipun dia sunyi dan sendirian ketika menempuhnya, dia ingat sudah pernah ada yang melaluinya. Ini bukan jalan yang asing, telah dilalui oleh orang-orang yang mulia, yang juga mereka dulu sendiri atau sedikit yang bersama mereka. Tapi mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia mengingat ini, maka dia bersabar untuk menempuh jalan kemuliaan tersebut. Ya, dikatakan di sini, maka orang yang membiarkan kamu dengan jalanmu ini, membiarkan kamu di jalanmu, tidak melontarkan keburukannya kepadamu, ini sebenarnya adalah orang yang telah melakukan perbuatan baik. Kama qala al-qa'il, sebagaimana ucapan seorang penyair, innala fi zamanin tarkul qabihi bihi min aktsarin nasi ihsanun wa ijmalun. Sesungguhnya saat ini kita berada di zaman yang ketika kebanyakan manusia meninggalkan perbuatan buruk, ya, membiarkan saja orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tanpa diganggu, ini sudah merupakan kebaikan dan perbuatan yang indah. Ya, ini kalau kita ingin mencari orang yang bersama kita, banyak orang yang mengikuti jalan ini, tidak kita akan dapatkan. Di zaman ini, sudah keadaannya yang paling baik adalah orang yang membiarkan kita jalan, menempuh kebenaran, tidak mengganggu kita, dia sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga membiarkan kita mengikuti kebaikan yang ingin kita dapatkan tersebut, tentu dengan memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berharap banyak yang akan mengikuti. Syukur-syukur orang-orang yang buruk ini membiarkan kita menempuh jalan kemuliaan ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ini sampai di akhir hayat kita. فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنَ النَّاسِ فَالْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الزَّمَانِ الْمُعَوَنَةُ ala hadha safari bil i'radi wa tarkul al-la'imati wal-i'tiradi. Ya, maka kalau inilah, kalau bentuk seperti ini sudah dikatakan kebaikan yang dilakukan manusia, orang-orang yang tidak mengganggu ini, padahal tidak ikut juga, ini sudah masih dikatakan yang terbaik yang ada di zaman ini, maka fal matlub, maka berarti yang diinginkan atau yang dituntut di zaman ini ya adalah al-mu'awanatu ala hadha safar. Kita mengharapkan bantuan dalam perjalanan kita ini, ya, bantuan yang paling maksimal yang kita bisa harapkan dari orang-orang di sekitar kita adalah al-i'rad, mereka berpaling, tidak mengganggu kita. Wa tarkul la'imati wal i'tirad, orang-orang yang tidak mencela kita, tidak menentang kita terang-terangan. Illa ma asa an yaqa'u nadiran fayakunu ghanimatan baridatan la qimata laha, kecuali ya sesuatu yang mungkin akan terjadi tapi sangat jarang sekali. Ya, maka ini seperti sebuah ghanimah, ghanimah yang sangat jarang adanya, yang itu pun tidak ada nilainya. Maksudnya kalau ada di antara mereka yang melakukan hal ini, tidak mengganggu, ini adalah perkara yang bisa jadi, kalaupun kita dapatkan, keadaannya adalah sangat kurang. Apalagi yang sampai mendukung, yang sampai mau membantu kita, meskipun dia tidak ikut, tapi dia misalnya menyebutkan dukungan kepada kita, ini tentu perkara yang dikatakan di sini hanya seperti ghanimah, ya, yang sangat rendah, yang sangat jarang terjadinya, dan itu pun tidak ada nilainya. Jadi maksudnya seorang hamba di sini menyabarkan dirinya. Dan perlu diketahui ya, seorang manusia itu ketika dia mengetahui dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan kebaikan di akhir zaman, seperti dalil-dalil yang tadi sudah kita bacakan, berarti harusnya ketika dia melihat kesendirian dirinya dalam menempuh jalan ini, insyaallah ini di antara tanda dia menempuh jalan yang benar. Dia menempuh jalan yang benar. Nanti kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim yang menyebutkan tentang masalah ini di akhir penjelasan beliau ini. Yaitu, ketika dia sendirian menempuh jalan yang benar, orang tidak rame-rame mengikuti dia, justru ini merupakan bukti benarnya jalan yang ditempuhnya. Kalau banyak orang yang mengikutinya, banyak pendukung, banyak yang rame, malah ini yang harusnya kita ragukan. Ya, diterangkan di sini oleh beliau. Wayam bagi an la yatawqaf al abdu fi sayrihi ala hadhihi al ghanimati bal yasiru walau wahidan ghariban. Sepantasnya bagi seorang hamba untuk tidak berhenti, tidak menghentikan perjalanannya, tidak berhenti dalam perjalanannya ini menuju perjalanannya, hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena menantikan ghanimah yang tadi jarang disebutkan tadi, bahkan hendaknya dia terus berjalan meskipun dia sendirian dan asing, sunyi di perjalanannya. Ya, kata Ibnu Qayyim, fanfiradul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sirkil mahabbah. Kata beliau, kesendirian seorang hamba kesendirian seorang hamba dalam menempuh jalan menuju keinginannya, menuju apa yang dicarinya, kesendirian ini merupakan dalil, merupakan bukti benarnya kecintaan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena kecintaannya menjadikan dia menundukkan hawa nafsunya, menundukkan rasa takut di hatinya dengan kesendirian. Dan sunyinya dia dalam menempuh perjalanan tersebut. Karena cintanya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia melawan kesendirian tadi. Ya, maka inilah yang diwasiatkan oleh para ulama salaf senantiasa. Alaikum bitariqil haqqi wa la tastauhishu min qillati salikin wa iyyakum wa tariqal batili wa la tagtarru bi kathratil halikin. Hendaknya kalian tetap menempuh jalan yang benar dan jangan merasa takut meskipun sedikit orang-orang yang menempuh jalan tersebut, dan hati-hati kamu jauhi jalan yang batil, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa yang mengikuti jalan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masayiri Syaitan, sewaktu menyebutkan ciri-ciri hati yang bersih, yang diisi dengan iman yang benar, di antaranya adalah dia tidak merasa takut dengan kesendirian. Dia tidak merasa takut dengan kesendirian karena dia mengingat meskipun dia sekarang sendirian, tapi ada teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya di akhirat nanti. Dan ini teman-teman yang terbaik seperti yang kita sebutkan di ayat tadi, yaitu para nabi, para rasul alaihi wassalatu wasalam, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dan paling kuat imannya, yang sangat kuat imannya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Fal basiru sadiqu la yastauhishu min qillatir rafiqi wala min faqdihi idza stash'ara qalbuhu murafaqatir murafaqatir ra'ilil awwal ar-ra'ilil awwali alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Beliau berkata, Al-Basirus Sadiq, orang yang memiliki ilmu yang benar, yang memiliki iman yang kuat, hatinya bersih, dia tidak akan merasa takut meskipun sedikit yang teman-teman dia dalam menempuh perjalanan, meniti jalan yang benar ini. Bahkan dia tidak merasa takut ketika tidak ada seorang pun yang menyertai dia. Kenapa? Karena dia telah merasakan, hatinya telah merasakan berteman dengan teman-teman yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang sempurna bagi mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di akhirnya, fatafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Maka kesendirian seorang hamba dalam perjalanan menuju sesuatu yang diinginkannya, ini merupakan bukti benarnya sesuatu yang diinginkannya itu. Benarnya sesuatu yang dicarinya itu, benarnya jalan yang ditempuhnya tersebut. Subhanallah. Ini bukti iman yang benar. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencontohkan sikap para ulama salaf ketika berpegang teguh dengan kebenaran. Beliau menukil sebuah riwayat dari imam besar Ahlu Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in atau setelahnya, ya. Dari kalangan ada imam Ahlu Sunnah yang termasuk guru utamanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu Imam Ishaq Ibn Rahuyah. Ya, Ishaq Ibn Rahuyah. Ketika beliau pernah dimintai pendapat tentang satu masalah, kemudian menjawab dengan dalil. Ya, menyebutkan dalil yang menguatkan pendapatnya tersebut. Maka penanya tersebut kembali berkata kepada dia, penanya ini mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yakulu fiha bimithli dhalik. Sesungguhnya saudara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berpendapat seperti pendapatmu. Maka ketika mendengarkan ini, Imam Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah ta'ala berkata, ma dhanantu anna ahadan yuwafikuni alaiha. Aku tidak pernah menyangka ada seorang pun yang sependapat denganku dalam masalah ini. Ya, ini apa maksudnya? Ketika dia telah menyebutkan pendapat dengan dalilnya, dia tidak perlu berharap imam sebesar apapun yang menyetujui dia dalam pendapatnya tersebut, karena dia sudah berpegang teguh dengan dalil. Dia sudah yakin dengan dalil tersebut. Tidak ada orang yang sependapat pun dia tidak peduli, karena dia berpegang teguh dengan dalil. Itu maksudnya, bukan berarti beliau menyombongkan dirinya. Tidak, dia mengatakan, aku tidak pernah mengangan-angankan ada orang yang setuju dengan pendapatku, yang penting saya sudah berpegang teguh dengan dalil. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengomentari ucapan Imam Ibnu Rahuyah ini berkata, walam yastauhish ba'da dhuhuri sawabi lahu min adamil muwafaqati fa innal haqqa idza laha wa tabayyana lam yahtaj ila shahidin yashhadu lahu. Maka beliau tidak merasa takut setelah jelasnya kebenaran di hadapannya, dia tidak takut apakah ada orang yang setuju dengan pendapatnya atau tidak setuju, karena dia sudah pegang dengan dalilnya. Ya, karena sesungguhnya kebenaran itu kalau telah jelas dan terang di hadapan kita, maka tidak butuh lagi untuk adanya dukungan atau penguat yang menguatkan pendapat tersebut. Karena dalil sudah cukup untuk mendukungnya. Maka tidak butuh lagi kita kepada pendapat siapapun setelah jelasnya pendapat yang didukung dengan dalil tadi, maka itu sudah menjadi sebab hati kita kuat dan mantap berpegang teguh dengannya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah, ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk menguatkan diri kita dengan dalil dan selalu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dekat dengannya, maka Dia akan menghilangkan segala ketakutan, segala kekhawatiran yang ada di hati manusia ketika dia menempuh perjalanan ini, kemudian merasakan dirinya kesunyian dan kesendiriannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya dan selalu menguatkannya, dan ini menjadi sebab dia akan selalu teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di akhir hayatnya, insyaAllah. Barakallahu fikum, insyaAllah. Mudah-mudahan keterangan yang singkat yang bisa kita baca dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang memberikan kesimpulan dari apa yang harusnya menjadi pegangan dan sikap kita ketika menempuh jalan yang agung ini. Semoga keterangan yang kita baca di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf, saya akhiri sampai di sini karena ada keperluan yang harus saya lakukan. Kita masih ada waktu sedikit untuk bisa bertanya-jawab, misalnya satu atau dua pertanyaan insyaAllah. Sebelum saya akhiri, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan ilmu kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Kami tunggu, silakan. Telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini, Ibu? Dari Ibu Neni di Padang, Ustaz. Silakan, Ibu. Iya, begini, Ustaz. Orang tua sekarang dalam keadaan sakit. Kita anaknya melakukan untuk mewudukkan gitu, Ustaz. Jadi bagaimana, apakah ada syarat-syarat sahnya wudu, apa saja yang wajib-wajib gitu, Ustaz, apa wudunya? Dan bagi, bagaimana caranya bertayamum gitu, Ustaz? Bagi orang sakit itu ya, Bu, ya? Iya. Iya. Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Padangnya, Ibu. Yang ada di Padang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan memberikan kesembuhan dan kebaikan kepada ibunya yang sedang sakit. Taib, berhubungan dengan masalah ibu ini yang dibantu untuk berwudu, maka selama dia masih bisa menggunakan air, maka benar ketika anaknya atau siapa saja yang ada di sekitarnya membantu dia untuk berwudu. Adapun kalau memang dia sudah tidak bisa menggunakan air, tentu dengan keterangan seorang dokter yang muslim bahwa air nanti akan mengganggu kesehatannya atau memperlambat kesembuhannya atau menambah parah penyakitnya, maka dia boleh bertayamum, ya, dibantu untuk bertayamum. Ketika dia membantu untuk berwudu seperti ini, maka tentu saja diusahakan dia bisa laksanakan apa yang bisa dia lakukan. Kalau seandainya dia hanya bisa melaksanakan yang wajib-wajib saja, maka juga boleh. Tapi kalau dia bisa laksanakan dengan yang sunnah-sunnah pun, maka tentu ini adalah kebaikan. Alhamdulillah, kalau dia bisa mengamalkan di antara sunnah-sunnah yang ada dia lakukan, maka ini akan menambah keutamaannya bagi ibu itu sendiri dan juga bagi anaknya yang mungkin membantu dia dalam melaksanakan wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tadi. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Ada sabda Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Terus bagaimana kalau yang menuntut ilmu salah dalam mengambil ilmunya, tapi dia tidak menyadarinya sehingga pada akhirnya dia melakukan perbuatan kesalahan seperti bom kesana kesini, sehingga dia mati dalam keadaan hal tersebut, apakah penuntut ilmu tadi masih termasuk hadis yang di atas tadi? Bagaimana kaitannya dengan surat Asy-Syam dan ayat ke-8 dari Bapak Heri di Kampung Timur? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak Heri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Jadi Bapak Heri, kita harus memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan janji dan ancaman itu dengan benar. Janji itu ketika terpenuhi syarat-syaratnya, dapat dia. Kalau tidak, maka berarti dia tidak dapat karena tidak memenuhi syarat. Contoh hadis yang tadi Bapak sebutkan itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man salaka tariqan ilatamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, jelas ilmu yang benar. Tidak mungkin dikatakan ilmu yang salah termasuk dapat jaminan. Barang siapa yang mencari ilmu yang benar, karena tidak akan disebut dengan ilmu kecuali yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, baik dalam lafadznya maupun maknanya, dalam ilmu dan pengamalannya. Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi ini adalah janji. Pasti terpenuhi kalau orang tersebut menempuh jalan yang benar, dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dia mengikhlaskan niatnya, baru dia akan dapatkan. Jadi contoh kita misalnya baca ayat Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkir dan munkar. Ini ada orang salat, dia mencuri. Ada orang sholat, dia berbohong. Ada orang sholat, dia menipu. Ada orang sholat, dia korupsi, dan seterusnya. Apakah sholatnya yang salah? Jawabannya sholat tidak salah. Tapi orang ini melaksanakan sholat, sholat yang bagaimana dulu? Apakah dia benar dalam tata cara sholatnya? Apakah dia khusyuk? Apakah dia mempraktikkan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Jadi sholat yang dimaksud adalah sholat yang benar, bukan cuma sekedar penampilan sholat. Sama dengan yang dicontohkan tadi. Ada orang yang katanya menuntut ilmu. Tapi kenapa dia melakukan teror, melakukan bom, mengkacaukan negeri kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah? Jawabannya berarti ada yang salah. Ilmunya salah dipelajarinya, atau memang dia tidak menuntut ilmu dengan benar, atau dia tidak ikhlas, atau dia menyombongkan dirinya, atau dia merasa dirinya sudah tahu banyak, padahal banyak hal-hal yang belum ditahuinya. Banyak sebabnya. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan keburukan kepada hambanya, kalau hamba itu bukan... Kalau bukan karena hamba itu sendiri yang memang memilih dari keburukan-keburukan yang menghalangi dia untuk mendapatkan janji kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, dan kami akan bacakan untuk pertanyaan terakhir mungkin di pertemuan kita karena terbatasnya waktu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, saya orang awam yang akan terus berusaha melaksanakan dan terus menyempurnakan ibadah, terutama ibadah sholat. Namun, di dalamnya upaya tersebut, di hati selalu timbul rasa was-was dan kekhawatiran serta cemas. Apakah ibadah yang saya lakukan ini dapat mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya kelak? Dan apakah saya akan masuk ke jannahnya atau tidak? Bagaimana cara menanamkan sifat istiqomah dan menghilangkan rasa takut serta cemas dalam hati agar ketenangan di hati hadir? Dari saudara kita Acong di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Bau-Bau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Jadi ketika seorang hamba ingin bertekad dalam kebaikan, muncul bisikan-bisikan dan was-was dalam dirinya, hal-hal yang menjadikan dia tidak tenang. Kita katakan ini wajar, ini godaan syaitan. Dia ingin mengusahakan kebaikan berarti dia ingin mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan imannya. Ya syaitan, iblis berkepentingan untuk merusak dia dari kebaikan iman. Makanya dia akan membisikkan hal-hal yang menakut-nakuti hamba tersebut. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan seperti ini. Kemudian hentikan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau muncul was-was seperti ini, ya, kalau muncul was-was seperti ini, falyakul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Kuatkan keimanan kita. Waliyantahi, kemudian hentikan. wal yasta'idz billahi minasyaiton. Kemudian dia berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan tersebut. Syaitan akan selalu berusaha menghalangi manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang iman. Kita perlu banyak membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya untuk menguatkan iman di hati kita agar tidak mudah bisikan-bisikan syaitan itu menembus apalagi mempengaruhi pikiran kita. Alhamdulillah ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in juga mengalami bisikan-bisikan seperti ini, tapi kemudian mereka berusaha menolaknya sehingga tidak mempengaruhi iman mereka, justru semakin menguatkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan selalu menguatkan keimanan, mentauhidkan Allah dengan benar, hati manusia akan menjadi tenang. Makanya kita terus belajar, terus kita amalkan agama ini, dan terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah tipu daya syaitan tidak akan merugikan kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hati hambanya tersebut dari hal-hal yang bisa merusaknya dari tipu daya syaitan tersebut. Semoga ini semua bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sampai di sini kita cukupkan. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.